ada beberapa pertanyaan yang semestinya saya itu tidak pantas untuk menjawab pertanyaan. Maka sekiranya nanti ada yang bisa saya jawab, itu pun kalau benar tafadhol akan diambil, kalau salah maka ditanyakan kepada yang lebih alim daripada saya. Ada Ustaz Komar, ada Ustaz Syafrudin, ataupun yang lain yang bisa disampaikan tanya kepada mereka. Yang pertama, minta penjelasan secara sederhana terkait perbedaan ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat, ilmu tasawuf, sebenarnya sama atau beda. Tiga yang pertama, ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat hampir sama. Hampir sama. Ilmu yang mengedepankan akal, yang sandaran pokoknya adalah akal. Ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu tasawuf. Tapi ilmu mantik, nah ilmu filsafat. Ilmu mantik lebih terkhusus pada kepintaran memutar balik al-haq. Ilmu mantik. Artinya, kalau ilmu mantik itu orangnya nampak dalam perdebatan itu unggul. Walaupun dia di atas kebatilan, tapi bisa mengalahkan orang yang di atas al-haq. Karena apa? Kepintaran ahli ilmu mantik itu untuk memutar balik al-haq. Kepintaran dalam berdebat. Maka sebagian orang mengukur dalam perdebatan itu kalau yang menang itu yang benar, yang kalah itu orang yang salah. Ini ukuran ilmu mantik, ilmu perdebatan. Adapun al-haq sama sekali enggak terukur dengan pemenang debat. Maka intinya ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat hampir sama. Ilmu yang sandarannya adalah akal, akal belaka. Yang tidak cocok dengan akal ditolak. Maka tiga ilmu ini banyak menolak nas karena tidak sesuai dengan akal. Adapun ilmu tasawuf, ilmu tasawuf ilmu yang banyak bersandar pada perasaan, lebih banyak bersandar pada perasaan, walaupun juga menggunakan akal, tapi lebih dominan pada perasaan. Maka ilmu tasawuf membuahkan pemikiran bahwa sungguhnya kenabian itu bisa diraih, bukan anugerah. Kenabian itu bisa diraih, bahkan yang di atas kenabian bisa diraih oleh ahli tasawuf. Maka pada mereka ada tingkatan yang namanya wali. Juga dalam Islam ada tingkatan wali. Cuma wali itu ya semua orang bertakwa itu wali. Tapi kalau dalam paham tasawuf, wali itu tingkatan di atas nabi. Wali itu tingkatan di atas nabi. Kalau nabi mengambil kebenaran masih melalui Al-Quran dan hadis. Kalau nabi. Tapi kalau wali mengambil kebenaran langsung ke langit. Langsung ke langit. Tidak butuh Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dalam ilmu tasawuf. Maka ada pada mereka mukasyafah. Menyingkap al-haq. Langsung ngambil ilmu dari langit. Walau al-biswab. Insya Allah tepat ditanyakan kepada Ustaz Komar. Jawabannya mungkin akan lebih benar. Ketika para salaf dahulu dalam mendakwahkan ilmunya melalui majelis-majelis ilmu dan melalui kitab-kitabnya, bagaimana dengan zaman sekarang yang mendakwahkan menggunakan media digital, internet? Tidakkah itu meyakini jalan para salaf, menyisih jalan para salaf? Nah, dakwah para salaf ada yang dengan ceramah, ada yang dengan tulisan. Tulisan dengan pengiriman surat, Rasul mengirim surat. Khalifah Abu Bakar Siddiq mengirim surat, mendakwahi. Dengan tulisan. Melalui internet, juga pakai tulisan, juga pakai suara. Yang beda apa? Cuma sarana. Jalannya sama. Cuma sarana yang beda. Sarana, sudah sering kita sampaikan. Kalau permasalahan yang perlu cuma sarana, itu bukan perkara bid'ah dalam perkara sarana. Asalnya, sarana adalah perkara duniawiyah. Dimanfaatkan untuk pengamalan agama. Sebagaimana speaker? Dimanfaatkan untuk azan. Azannya tetap sama. Tidak dirubah-rubah. Kecuali kalau azannya dirubah. Hayya 'ala khairil amal. Oleh orang Syiah. Azan dirubah. Hayya 'ala shalah diganti. Hayya 'ala khairil amal. Nah ini yang perkara yang baru. Caranya baru. Tapi masalah sarana tidak jadi persoalan. Nah demikian pula. Teknologi yang ada di zaman sekarang. Selama metodenya sama. Tetap yang disampaikan adalah ceramah. Sampaikan oleh internet, melalui Android, atau tulisan-tulisan. Sama. Metodenya sama. Enggak ada bedanya. Cuma sarana sekarang berbeda. Itu aja. Jadi bukan jalan yang baru. Mohon penjelasannya. Laki-laki muslim disunahkan untuk menggunakan penutup kepala. Apakah penutup kepala harus berupa peci, songkok, dan semisalnya? Ataukah diperbolehkan mengganti dengan topi dan semisalnya untuk digunakan pada aktivitas umum non-ibadah? Jazakallahu khairan. Kopiah, kemudian surban, peci, selain itu merupakan penutup kepala juga menjadi syiar. Seorang muslim jadi syiar, orang pakai kopiah, orang mengenal ini seorang muslim. Tapi kalau orang pakai topi enggak dibedakan, bisa jadi muslim, bisa jadi tidak muslim, karena bukan syiar, beda gitu. Ada bedanya pakai kopiah dengan pakai topi. Selain itu, sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin pernah ditanya seseorang pakai topi, ya seperti yang kita kenal topi di Saudi sana, ditanya, bagaimana kalau pakai gini? Itu bukan urufnya kaum muslimin, bukan kebiasaan kaum muslimin. Terus dibalik, kalau dibalik begini, kan kayak kopiah di depan. Nah, itu sama saja. Gak ada bedanya, ya tetap topi. Dibalik ataupun tidak dibalik, sama saja. Nah, alhasil, tentunya yang lebih utama adalah seorang pakai pakaian jadi syiar. Karena apa? Karena pakaian seorang muslim juga menunjukkan kewibawaan. Kewibawaan seorang muslim. Dalam bahasa Jawa ada ajining diri ana ing kedeleng lati, ajining sero ana ing busana. Ya. Harga diri seorang ada pada ucapan lisannya. Juga kehormatannya ada pada pakaiannya. Pakaiannya menjadi sebab seorang dihormati. Ini ada dalam Islam. Seorang dicontohkan oleh Rasulullah dengan bagian-bagian yang sunnah yang baik. Maka ambil, hidupkan, itu syiar. Walau bisawab. Minta dijelaskan terkait perbedaan antara iman dan ihsan. Kata Rasulullah, iman adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Iman itu kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, takdir yang baik dan yang buruk. Itu iman. Kalau ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalau kamu tidak melihatnya, maka dia melihatmu. Secara lafaz, Rasulullah membedakan antara iman dengan ihsan. Ihsan lebih tinggi daripada iman. Ihsan lebih khusus daripada iman, lebih khusus. Sehingga setiap orang muhsin mesti mukmin. Tetapi tidak setiap orang mukmin itu muhsin, lebih khusus muhsin. Muhsin ini orang yang ibadahnya kepada Allah pada dua tingkatan. Tingkatan pertama, ibadahnya orang yang rindu dan mencari. Orang rindu dan mencari apa yang dicintai, itu ibadahnya benar-benar semangat untuk mendapatkannya. Mendapatkan apa yang dicintai, yang tingkatnya tinggi. Itu ihsan tingkatan pertama. Ihsan tingkatan kedua, ibadahnya orang yang takut. Takut kepada azab Allah. Takut kepada murka Allah. Beribadahnya takut-takut. Khawatir kalau nanti-nanti tidak beribadah kena siksa. Sehingga dia laksana ibadah supaya tidak mendapatkan azab, tidak terkena ancaman. Ini ibadahnya karena takut. Tingkatan ihsan yang kedua. Ada dua tingkatan. Alhasil ringkasnya, ihsan itu lebih khusus daripada iman. Muhsin lebih khusus daripada mukmin. Dan bisa diikuti taklim-taklim seputar hadis Jibril dan syarahnya dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Bukankah semakin banyak orang yang mengikuti jalan ahlu sunnah lewat sebab usaha kita itu merupakan sebuah keutamaan? Terkait apa yang disampaikan Ustaz, jangan memiliki tujuan dalam berdakwah untuk memiliki banyak pengikut. Naam. Semakin banyak pengikut, tentunya semakin besar keutamaannya. Tetapi bukan orang mencari banyak pengikut kemudian meninggalkan prinsip atau melanggar prinsip dalam berdakwah. Tidak mengapa, dan utama orang berdakwah dengan tetap berpegang kepada prinsip dakwah dan diikuti banyak orang lebih utama. Tetapi akan tercela ketika orang yang penting banyak pengikut tidak peduli masalah prinsip dakwah, terlanggar tidak. Misalnya, karena dalam rangka untuk mencari agar diterima dakwahnya, kalau kita dakwah dalam keadaan jenggotnya panjang banyak, wah orang lari duluan, potong jenggotnya, melanggar prinsip dakwah. Dalam rangka mencari pengikut, contohnya semacam itu. Kalau kita berdakwah, pakai kopi ya zaman sekarang, wah udah gak laku. Pakai apa songkok, wah kayak si unyil. Sekarang dakwah gak usah pakai. Di kantor-kantor, di supermarket bisa dakwah tanpa harus pakai kopiah. Meninggalkan hal yang sesungguhnya utama hanya demi mendapatkan apa pengikut. Nah, alhasil selama orang itu tidak melanggar prinsip dalam dakwah, banyak pengikut lebih utama. Tetapi yang jadi persoalan adalah jangan menarget banyak pengikut. Yang penting banyak pengikut kemudian melanggar prinsip. Ini yang tertelah. Meninggal setelah bertahun-tahun, apa harus mengqadha atau cuma dengan taubat nasuha setelah khairan? Wallah alam, yang saya pahami, orang yang lama tidak sholat kemudian sholat, dia hanya mengerjakan, dia taubat kemudian mengerjakan apa yang dia wajib ketika itu. Wallah alam bisawab. Bagaimana seorang dikatakan sebagai salaf sejati, apa ciri-ciri seorang dikatakan salaf sejati? Bila seorang bermaksud salaf melakukan suatu kegiatan yang dilarang, apakah dia bisa dikatakan keluar dari manhaj salaf? Seorang dikatakan salaf sejati dikatakan oleh Syekh Ubay Al-Jabiri jika terkumpul padanya semua prinsip-prinsip salaf. Semua prinsip salaf ada padanya, dia seorang salaf sejati. Walaupun ada padanya perbuatan dosa maksiat yang itu mesti ada pada setiap orang. Seorang salafi mesti ada dosa, ada maksiat. Tetapi dalam masalah prinsip, dia tidak keluar dari prinsip salaf. Ini seorang salafi. Maka dosa dan maksiat tidak mengeluarkan seorang dari manhaj salaf. Selama tidak menghalalkannya. Kalau dia menghalalkannya, menganggap itu boleh, itu keluar dari manhaj salaf. Wallahu a'lam bishawab.